Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man huwa ba'du. Qala imamul muslimin Hajjaj al-Qusayri an-Naysaburi rahimahullah rahmatan wasi'atan fi sahihi bi babit bi kitabit taharah babu mashu ala al-khuffain. Qala haddasana Yahya bin Yahya at-Taymi Ishaq bin Ibrahim wa Abu Quraybin jami'an an Abi Muawiyah tahwil qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi' wal Labzul Yahya qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim an Hammam qala bala Jarir summa tawaddu'a wa masaha ala khuffaihi faqila tab'alu hadha faqala na'am ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala summa tawaddu'a wa masaha ala khuffaihi qala al-A'mash qala Ibrahim kana yu'jibuhum hadzal hadits bi anna islama Jarir kana ba'da nuzulil ma'idah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina shurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan wa taqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiithu. Asli sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب الطهارة باب المسح على الخفين. Berkata Imam Muslim rahimahullah kitab at-Tahara bab mengusap di atas kedua sepatu. Jadi dibolehkan bagi seseorang yang ingin berwudu dan dia telah memasukkan kedua kakinya dalam keadaan suci ke dalam sepatunya. Bila mana susah bagi dia untuk membuka sepatu atau karena faktor lainnya, karena dingin dan semacamnya, boleh bagi dia untuk tidak melepas sepatu manakala berwudu. Cukup bagi dia ketika akan seharusnya mencuci kaki, cukup bagi dia untuk mengusap di atas kedua sepatunya sebagai bentuk keringanan dalam Islam. Adapun bagi orang yang mukim dibolehkan tidak membuka sepatunya sehari semalam. Bagi orang musafir dibolehkan tidak membuka sepatunya 3 hari 3 malam. Selama waktu itu tak mengapa bagi dia untuk tidak ya mencuci sepatunya atau mencuci kakinya. Cukup baginya mengusap saja di atas sepatu. Ini rukhsah keringanan, baik ketika safar ataupun mukim. Tapi dengan catatan dimasukkan kedua kakinya terlebih dahulu dalam keadaan sudah berwudu sebelum masuk ke dalam sepatu. Dan ini adalah mazhab Ahlussunnah Jamaah. Yang mengingkari mengusap di atas sepatu adalah kelompok Syiah dan kelompok Khawarij. Berkata Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Hammam, berkata Hammam, bala Jarirun, Jarir kencing, itu Jarir bin Abdullah. Tsumma tawaddaa, kemudian dia berwudu, wa masaha ala khuffai, dan dia ketika berwudu itu mengusap di atas dua sepatunya, maksudnya bagian atas. Ambil air buangkan, kemudian usap sisanya. Faqala, faqila taf'alu hadza, maka ditanyakan kepadanya, engkau lakukan hal ini? Qalana, faqalna, berkata Jarir, ya raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing. Thumma tawadda, kemudian berwudu, wa masaha ala khuffai, kemudian mengusap di atas kedua sepatunya. Jadi perbuatan Nakul Jarir bin Abdullah adalah dalam rangka melihat Nabi dan mencontohnya. Ya. Ini menunjukkan bolehnya mengusap di atas kedua sepatu. Dan masuk ke dalam hukum sepatu adalah apa yang menggantikannya, kaos kaki. Ketika orang sedang safar misalnya di pesawat, payah bagi dia untuk mencuci kedua kaki sebelum wudu. Ya, dia masukkan, dia cuci baik-baik anggota wudunya, setelah itu dia pakai sepatu atau pakai kaos kaki. Kemudian ketika datang waktu sholat, dia cukup mengusap di atas kaos kakinya. Tak perlu membuka kaos kakinya karena menyulitkan. Ini dibolehkan. Dan telah bersisi para ulama setelah mereka sepakat tentang kebolehannya, disyariatkannya. Apakah mengusap di atas dua sepatu itu lebih utama atau mencuci dua kaki? Ya. Maka mazhab sebagai ulama mencuci dua kaki itu lebih utama. Karena itulah hukum asal. Ya, dan inilah pendapat sebagian sahabat seperti Umar, ya, Abdullah bin Umar, Abu Ayyub Al-Ansari dan lain-lainnya. Sebagian dari golongan tabi'in mengatakan mengusap di atas sepatu itu lebih utama. Sebagian pandangan Syu'bi, ya, Hammad dan lain-lainnya. Ya. Inilah pendapat ulama tentang mengusap dua sepatu. Allah tabaraka taala alam, yang paling utama adalah mana yang memudahkan bagi mereka. Bila mana mudah mencuci sepatu, mencuci kedua kaki, maka cucilah. Dan ini adalah hukum asal. Bila mana menyulitkan karena keadaan dingin, karena keadaan musafir, karena sulit membuka, karena sakit dan semacamnya, cukup mengusap di atas dua sepatu atau yang mengambil hukum sepatu, kaos kaki. Ya, dengan ketentuan bahwasanya kaki sebelum melaksanakan mengusap di atas dua sepatu atau kaos kaki, terlebih dahulu dia berwudu dengan sempurna, membasuh semua anggota wudunya dan kakinya, barulah setelah itu memakai sepatu atau kaos kaki. Nanti ketika berhadas kan, misalnya buang air, misalnya dia tidur dan semacamnya, tak mengapa untuk membuka, cukup mengusap di atas dua sepatunya atau dua kaos kakinya. Berkata Amas, berkata Ibrahim, kana yu'jibuhum hadzal hadis, mereka merasa takjub dengan hadis ini. Li'anna Islam Jarir kana ba'da nuzul Maidah, karena keislaman Jarir bin Abdullah itu turun setelah ayat Maidah, itu ayat yang berbunyi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Allah mengajarkan kita untuk berwudu dalam surah Al-Maidah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza qumtum ilas salati, kalau kalian berdiri untuk salat, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku kalian, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah di atas kepala-kepala kalian, wa arjulakum, dan di atas kaki-kaki kalian. Di sini kata-kata mengusap di atas kepala-kepala kalian, wa arjulakum, ya, dan kaki-kaki kalian, tapi dengan nasab wa arjulakum, menunjukkan bukan mengusap tapi mencuci. Ya, cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah di atas kepala kalian, dan cucilah kaki-kaki kalian. Andai kata arjul itu dibariskan bawah, fansahu bi ru'usikum wa arjulikum, kalau dibariskan ke bawah, masahu bi ru'usikum wa arjulikum, mungkin maknanya benar, usaplah di atas kepala-kepala kalian dan kaki-kaki kalian. Ya. Dan Islamnya Jarir bin Abdullah lebih dahulu sebelum turunnya surat Al-Maidah ini tentang ayat berwudu. Ya. Maka ayat Al-Quran ini, ya, pada akhirnya bukanlah ayat yang menjelaskan tentang mengusap di atas kedua sepatu, tetapi tetap mencuci kedua kaki. Adapun mengusap di atas sepatu itu dalilnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim wa Ali bin Khashram qala akhbarana Isa bin Yunus tahwil qala haddatsanahu Muhammad bin Abi Umar qala haddatsana Sufyan tahwil qala wa haddatsana min Jabu bin al-Harith at-Tamimi qala akhbarana bin Mushir kulluhum anil A'mash fi hadzal isnad bi ma'na hadits Abi Muawiyah غير أن في حديث عيسى وسفيان قال فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. Ya, hadis ini semakna dengan hadis yang di atas. Cuma mereka merasa aneh, ya, karena sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, mereka merasa aneh karena keislaman Jarir bin Abdullah itu setelah turunnya ayat Maidah. Ya. Setelah turunnya ayat Maidah. Ayat Maidah itu ayat yang tadi kita bacakan fangsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ya. Kalau ditafsirkan ayat ini dengan famsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila ka'bayn, maka ayat itu menunjukkan tentang praktik wudu itu dengan mengusap di atas kedua kaki wa arjulikum ilal ka'bayn. Sementara Islamnya Jarir datang setelah ayat Maidah, menunjukkan bahwasanya mengusap di atas kedua sepatu itu adalah merupakan sunnah yang datang dari Nabi SAW. Ya, dasarnya adalah perbuatan Nabi, bukan ayat dalam surat Al-Maidah. Naam. قال حدثنا يحيى بن يحيى التيمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن الشقيق عن حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال أدنه pada nautu hatta qumtu inda aqibaihi fatawaddoa pamasaha ala khufaihi. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya dari Hudzaifah, dia berkata, itu Hudzaifah bin Yaman, kuntu ma'an Nabi SAW, aku pernah bersama Nabi SAW, fantaha ila subatati qawmin, sampailah dia ke tempat pembuangan sampah satu kaum. Fabala qa'iman, maka Nabi kencing dalam keadaan berdiri. Fatanahaitu, maka aku pun berpaling. Faqala, Nabi berkata, udunuh, mendekatlah. Maksudnya Nabi ingin agar Hudzaifah menjadi penutupnya, agar tak terlihat orang dia sedang kencing. Fadanautu, aku pun mendekat. Hatta qumtu inda aqibai, sehingga aku begitu dekat, dia berdiri di belakang kedua tumitnya. Fatawaddaa, setelah selesai dia buang air hajat, setelah selesai dia kencing, dia pun berwudu. Famasaha ala khufai, maka Nabi kala itu mengusap di atas kedua sepatunya, tidak mencucinya. Ini adalah merupakan riwayat lainnya yang menguatkan bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap di atas dua sepatunya. Dan hadis ini menunjukkan bolehnya kencing berdiri. Bersisi para ulama tentang hukum kencing berdiri. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Ya. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Dan pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala tabaraka ta'ala alam, kencing berdiri adalah mubah. Terkadang lebih dianjurkan bila mana, ya, dipastikan yang kencing tersebut tidak, ya, mengenai anggota badan kita atau kaki. Dan Nabi yang mulia SAW dikatakan kencing berdiri ini di tempat tersebut karena kondisi tanahnya yang tidak memantulkan air kencing. Sebagian ulama mengatakan lebih utama adalah kencing dengan jongkok karena lebih dapat menjaga agar tidak terkena memercik air bekas kencing tersebut ke tanah, kembali ke kepada tubuh, kaki dan semacamnya. Tetapi semuanya sesuai dengan kondisi dan keadaan. Ya, maka yang jelas adalah mubah. Boleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan menunjukkan bolehnya seorang kencing berdekatan dengan orang lain atau orang lain menjadi penutupnya. Ya. Karena di sini menunjukkan bolehnya mengusap di atas kedua sepatu. Karena di sini menunjukkan ketika orang kencing tidaklah dia berusaha untuk menyembunyikan dirinya dari penglihatan mata manusia. Allahu tabaraka taala alam. Naam. Qala hadatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Jarir an Mansur an Abi Wa'il qala kana Abu Musa yushaddidu fil baul wa yabul fi qururatin wa yaqul inna bani Israil kana idza asaba jilda ahadihim baulun qaradahu bil maqaridi faqala Khuzaifah lawadittu anna sahibakum la yushaddidu hadha at-tashdid bal qad ra'aytuni ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam natamasha fa'ata subatatan khalfa ha'itin faqama kama yaqumu ahadukum fabala fantabaztu minhu fa'ashara ilayya fajitu faqumtu 'inda aqibihi hatta faragha. Nah, Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya dari Abu Musa al-Asy'ari. Kata Abu Wa'il adalah Abu Musa al-Asy'ari, dia memiliki pandangan yang sedikit ekstrim dalam perkara kencing. Bahwasanya kencing itu ya tak boleh berdiri karena dikhawatirkan memercik kembali ke kepada orang yang kencing tersebut. Akhirnya ya bulu fi qururatin, dia kencing dalam satu wadah. Qarurah diartikan ya wadah. Ya. Kalau sekarang disebutkan artinya botol. Qarurah. Pada masa dahulu wadah yang mirip dengan botol yang mungkin terbuat dari berbagai macam benda. Ya, mungkin dari kulit dan semacamnya. Wallahu a'lam. Wa yaqulu dan berkata Abu Musa al-Asy'ari inna bani Israila, sesungguhnya bani Israil kana idza asaba jilda ahadihim baulun, kalaulah kencing mengenai kulit salah seorang mereka ya qaradahu bil maqarid, maka dia akan potong dengan gunting. Kata Abu Musa adalah dahulu bani Israil kalau mereka itu kencingnya mengenai kain yang menutupi kulit, maka mereka ambil gunting, mereka potong kain-kain tersebut. Dalam mazhab mereka tak ada mensucikan ya pakaian yang terkena kencing dengan dicuci, tidak, tapi dengan dipotong. Itu kata Abu Musa al-Asy'ari. Maksudnya Abu Musa al-Asy'ari dalam perkara ini khawatir terkena kulitnya, terkena pakaiannya, maka dia kencing di botol. Faqala Hudzaifah, maka berkatalah Hudzaifah bin Yaman, sahabat Nabi juga. Dua-duanya sahabat Nabi. Lawadittu anna sahibakum la yushaddidu hadha at-tashdid. Aku sangat berharap sekiranya sahabat kan ini, maksudnya Abu Musa, jangan terlampau ekstrim dalam perkara ini. Sehingga harus kencing di botol. Di wadah. Karena takut khawatir terkena kembali. Falaqad ra'aituni ana wa Rasulullah SAW natamasha, karena aku pernah bersama Nabi, kami berjalan. Fa'ata subatatan khalfa haytin, dia datang kepada tempat orang-orang buang sampah ya di belakang kebun. Faqama kama yaqumu ahadukum, dan dia berdiri sebagaimana kalian berdiri. Fabala, dan dia kencing. Fantabattu minhu, aku ingin menjauh daripadanya. Fa'asyara ilayya, diasyarkan agar aku mendekat menutupinya. Fajitu, aku pun datang. Faqumtu inda aqibihi, maka aku pun berdiri di belakang tumitnya. Hatta faragha, sampai dia selesai buang air kecil. Ya, jadi ini perselisihan di kalangan sahabat. Ya, kata Abu Musa, ya, kencing itu hati-hati, jangan sampai kena ke kaki, jangan berdiri, kencing jongkok. Ya, bila khawatir terkena, tampung. Dan berkata Hudzaifah, itu terlampau ekstrim. Ya, aku pernah melihat Nabi SAW kencing berdiri, datang pada tempat orang-orang buang sampah yang berdekatan dengan rumah mereka dan kencing berdiri. Ya, nah. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Laitsu Tahwil, qala haddatsana Muhammad bin Rumh bin Rumh bin Muhajir, qala akhbarana Laitsu an Yahya bin Sa'id an Sa'd bin Ibrahim an Nafi' bin Jubair an Urwah bin Al-Mughirah an Abihi Al-Mughirah bin Syu'bah ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja li hajatihi fattaba'ahu al-Mughirah bi'idawatin fiha ma'un fasabba 'alayhi hina faragha min hajatihi fatawaddaa wa masaha 'ala al-khuffaini wa fi riwayati ibn Rumh makana hina hatta. Jadi alikhutu fillah, telah datang beberapa riwayat dari sahabat tentang Nabi mengusap di atas kedua sepatunya. Pertama dari Jarir, yang kedua dari Hudzaifah, ini yang ketiga dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya dari Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi, dari Rasulullah SAW, bahwasanya suatu ketika Nabi pergi keluar untuk buang hajat, maksudnya untuk buang air kecil. Ya, fattaba'u al-Mughirah bi'idawatin fiha ma. Maka Al-Mughirah membawakan kepada Nabi SAW wadah berisi air, ya, semacam ember. Fasabba 'alayhi hina faragha min hajati, selepas Nabi buang hajat, selepas Nabi beristinja, maka ketika itu Al-Mughirah membantu Nabi untuk berwudu. Maka dia menuangkan kepada Nabi air. Ya, fatawadda, maka Nabi pun berwudu. Wa masaha 'ala al-khuffain, dan Nabi mengusap di atas kedua sepatunya. Ini menunjukkan bolehnya membantu orang untuk berwudu, membawakan padanya air wudu atau menuangkan kepadanya air untuk memudahkan dia. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat Nabi Al-Mughirah. Wa fi riwayat Ibn Rumh makana hina. Adapun dari si lafaznya dalam riwayat Rumah Ibn Rumh, ya, makana, sebutkan dengan kata-kata yakni makana hina. Hatta, jadi pengganti hatta makana, maksudnya sama maknanya, cuma bahasanya yang berbeda. Naam. Qala wa haddatsanahu Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Abdul Wahhab qala sami'tu Yahya bin Sa'id bi hadzal isnad wa qala faghassala wajhahu wa yadayhi wa masaha bi ra'si tsumma masaha ala khuffaini. Naam, ada riwayat yang lain dengan tambahan, ya, dengan tambah redaksi faghassala wajhahu, maka Rasulullah mencuci wajahnya, wa yadayhi, dan kedua tangannya, wa masaha bi ra'si, mengusap, ya, kepalanya, tsumma masal khuffain, kemudian mengusap di atas kedua sepatunya. Itu tambahan riwayatnya. Naam. Qala wa haddatsana Yahya bin Yahya At-Taimi qala akhbarana Abu Al-Ahwas an Ash'ath anil Aswadi bin Hilal anil Mughirah bin Syu'bah qala baina ana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin iz nazala faqadha hajatah thumma jaa fasababtu 'alaihi min idawatin kanat ma'i fatawad du'a wa masaha 'ala khuffaihi. Ya, Al-Imam Muslim menyebutkan jalur lainnya dari Syu'bah pula yang redaksinya baina ana ma'a Rasulillah tatkala saya bersama Rasulullah dzata lailah satu malam id nazala wa qadha hajatah, maka Nabi pun turun, ya, untuk buang hajat. Tsumma jaa, ya, kemudian setelah buang hajat dia datang. fasababtu alaihi min idawatin kanat ma'i, maka aku membantu Nabi berwudu menuangkan untuknya air. Fatawaddu'a wa masa ala khufaih, maka dia berwudu dan mengusap di atas kedua sepatunya. Di sini menunjukkan ya keutamaan Ibn Mas'ud, dialah orang terdekat dengan Nabi yang selalu memenuhi hajat Nabi, membantu Nabi sesalam pada perkara-perkara yang dibutuhkan Nabi. Ya, Al-Syu'bah maksudnya, Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, ini menunjukkan keutamaan berkhidmat kepada orang saleh, para ulama dan semisalnya, ya, dalam ya membantu mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu mereka untuk berwudu dan semacamnya. Nah, qala wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraibin qala Abu Bakar qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Muslim an Masruqin anil Mughirah qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin faqala ya Mughiratu khuzil idawata fa akhaztuha summa kharajtu ma'ah fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tawara anni faqadha hajatah summa ja'a wa alai jubbatun syamiyatun dayyiqatun kumaini fazahaba yukhriju yadahu min kammiha fadaqat alaih fakhraja yadahu min asfaliha fasababtu alaih fatawaddu'a wudu'ahu lissalah summa masaha ala khufaihi summa sallah. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan juga dari Mughirah bin Syu'bah dari jalur yang lainnya, kata Mughirah, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, aku bersama Nabi dalam satu perjalanan. Faqala ya Mughirah, maka dia panggil saya, hai Mughirah, khudil idawah, ambillah wadah air, ya timba. Fa'akhadtuha, aku pun mengambil wadah tersebut. Thumma kharajtu ma'ahu, aku pun mengiringi Nabi pergi. Fantolaka Rasulullah hatta tawara'ni, maka Rasulullah sebentar ya berangkat sehingga tersembunyi daripada aku. Maksudnya Nabi meninggalkan dia ketika buang air. Faqadha hajatahu, Nabi pun selesai buang hajat, buang air kecil. Thumma ja'a 'ala jubbatin syamiyah, setelah itu dia pun datang dan dia mengenakan jubah, pakaian luar ya syamiyah yang berasal dari negeri Syam, dayyiqatul kumain, yang mana lubang-lubang masuknya itu sempit. Ya. Fadhahaba yukhriju yadahu min kumya, maka dia ingin mengeluarkan kedua tangannya ketika berwudu ya agar dapat dicuci dari lubang tersebut. Fadhaqat alaihi, tapi lubangnya kecil. Fa akhraja yadahu min asfali, terpaksa Nabi mengeluarkan kedua tangannya dari bawah lubang. Ya. Fa sababtu alaihi, maka aku pun menuangkan air kepadanya. Fatawaddu'a wudu'ahu lis-shalah, maka dia pun berwudu sebagaimana wudu akan salat. Thumma masaha ala khuffaihi thumma shalla, kemudian dia mengusap di atas kedua sepatunya dan salat. Artinya di sini Nabi tidak mencuci kedua kakinya, hanya mencukupkan diri dengan mengusap di atas kedua sepatunya. Nah, qala wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Ali bin Hashramin jami'an an Isa bin Yunus qala Ishaq qala akhbarana Isa qala haddatsana A'mash an Muslim an Mashruqin anil Mughirah bin Syu'bah qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyaqdiya hajatahu falamma raja'a talaqaituhu bil idawati fasababtu alaihi faghassala yadayhi summa ghassala wajhahu summa zahaba liyaghsila zira'aihi fadaqatil jubbah fa akhrajahuma min tahtil jubbati faghassalahuma wa masaha ra'sahu wa masaha ala khuffaihi summa shalla bina. Imam Muslim juga menyebutkan ya dari jalur sahabat Nabi Syu'bah Ibnu Al-Mughirah bin Syu'bah, mirip dengan hadis yang sebelumnya. Ya, berkata, Mughirah bin Syu'bah, suatu hari Rasulullah keluar untuk buang hajat. Terkala dia kembali, aku pun menyambutnya dengan membawakan kepadanya satu timba berisi air. Aku pun menuangkan kepadanya air tersebut untuk dia pakai berwudu. Maka dia pun mencuci kedua tangannya, kemudian wajahnya, kemudian ketika akan mencuci tangan ke arah sikunya, jubahnya terlampau sempit sehingga tak mampu dia keluarkan dari lubang tangan tersebut. Maka terpaksa dia keluarkan dari bawah. Maka Rasulullah mencuci kedua tangannya sampai ke siku, kemudian mengusap di atas kepalanya. Dan setelah itu Rasulullah mengusap di atas kedua sepatunya. Setelah itu Rasulullah langsung salat. Naam. Qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Zakaria an Amir qala akhbarani Urwah bin Mughirah an abih qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin fi masirin wa qala li ama'aka ma qultu na'am panazala an rahilatihi pamasha hatta tawara fi sawadil lail summa ja'a fabraghtu alaihi min al-idawah faghassala wajhahu wa alaihi jubbatun min sawfin falam yastati' an yukhrija zira'ai minha hatta akhrajahuma min asfalil jubbah faghassala zira'aihi wa masaha bi ra'sihi summa ahwaitu li anza'a khufaihi faqala da'huma fa inni adakhaltuhuma tahirataini wa masaha alaihima. Al-Imam Muslim rahimahullah juga menyebutkan dari jalur lainnya, dari Mughirah pula. Ya, kata Mughirah, aku pernah bersama Nabi satu malam dalam satu perjalanan, maka dia berkata, apakah engkau punya air? Ku katakan ya. Apakah engkau membawa air? Ku katakan ya. Maka Nabi turun dari kendaraannya, kemudian berjalan hingga terlindung daripada pandangan mata manusia dan gelapnya malam. Setelah selesai buang hajat, Nabi pun datang. Aku pun menuangkan kepadanya air dari timba tersebut. Maka dia mencuci wajahnya, dan ketika itu dia memiliki jubah atau memakai jubah yang kecil lubangnya, lubang tangannya kecil, jubah yang terbuat dari bulu. Maka tak mampu dia keluarkan, ya, dari lubang tersebut kedua tangannya. Sehingga akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan dari bawah, ya, dari bawah jubah. Kemudian Rasulullah mencuci kedua tangannya, kemudian mengusap kepalanya, kemudian aku ingin melepas, ya, kedua sepatu Nabi, karena dia mengira, Mughirah mengira Nabi akan mencuci kakinya. Maka Nabi berkata, da'huma, tinggalkan keduanya, jangan dibuka. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku telah meninggalkan kedua kakiku dalam keadaan suci sebelumnya. Maka Nabi hanya mengusap di atas kedua sepatunya. Naam. Qala wa haddatsani Muhammad ibn Hatim qala haddatsana Ishaq ibn Mansur qala haddatsana Umar ibn Abi Zaidata anil Sha'bi an Urwah bin Mughirah an abihi annahu wadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fatawaddu'a wa masaha lakhufaihi faqala lah faqala inni adakhaltuhuma tahiratain. Dari jalur yang lainnya, Imam Muslim menyebutkan dari Mughirah bin Syu'bah pula, ya, bahwasanya dia pernah mewudukkan Nabi SAW. Maksudnya adalah membantu Nabi ketika berwudu, sebagaimana yang riwayat didatangkan sebelumnya. Ketika dia sudah membantu Nabi, maka terakhir ketika Nabi akan dilihatnya akan mencuci kaki, maka dia ingin membuka kedua sepatu Nabi. Maka Nabi mengatakan, biarkan, ya, keduanya, sesungguhnya aku sebelumnya memasukkan kedua kakiku ke dalamnya dalam keadaan suci. Maka ini hadis-hadis yang berkaitan dengan mengusap di atas kedua sepatu atau mengusap di atas, ya, kedua kaos kaki dan yang semakna dengannya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Padahal sampai di sini insyaallah kita lanjutkan besok tentang mengusap di atas ubun-ubun dan di atas serban. Berwudu tapi tidak membuka serban tapi mengusap di atas serban, bagaimana hukumnya? Wallahu ta'ala alam.